Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir Juz Amma. Kemarin kita alhamdulillah masuk pembahasan surat yang baru, yaitu surat Al-Mutaffifin. Barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan Al-Mutaffifin itu apa? Mas siapa namanya? Mas Ahmad. Kemarin apa Mutaffifin? Abu Faruk, bisa dibantu? Curang, maksudnya gimana? Dalam mengikat timbangan, kalau untuk dirinya yang tidak dibutuhkan, kalau dia menjual orang lain itu lari. Nah, itu suami menjadi istri. Di dalam Al-Quran dijelaskan salah satu bentuk atau contoh Al-Mutaffifin, dan itu bukan pembatasan, yaitu orang yang kalau dia beli sama orang lain minta timbangannya bah lebih, tapi kalau dia jual kepada orang lain dia mengurangi timbangan. Nah, tapi kita jelaskan kemarin Al-Mutaffifin itu maknanya lebih umum daripada, yaitu orang yang hanya menuntut haknya tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Itu namanya Mutaffifin, orang yang curang. Nah, kalau haknya dia barakallahu fikum ya mati-matian harus full, tapi untuk kewajiban, nah, dia tidak barakallahu fikum menunaikannya dengan baik. Itu adalah orang-orang Mutaffifin. Sehingga ini berlaku untuk segala barakallahu fikum aspek hubungan antar sesama manusia, begitu juga antara hubungan makhluk dengan sang khalik. Nah, barakallahu fikumnya. Baik, orang yang pengen mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengamalkan perintah Allah, itu masuk dalam kategori Mutaffifin. Nah, ya, dia pengennya masuk surga tapi dia tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, sehingga digambarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tarjun najata walan tasluk masalika inna safinata la tajri ala yabis. Kamu pengen selamat tapi tidak mau menempuh jalan-jalan keselamatan. Perahu itu tidak bisa berlayar di atas tanah yang kering. Nah, enggak mungkin. Begitu juga kemarin yang kita contohkan adalah terkait hubungan antara suami istri. Banyak tipe-tipe suami Al-Mutaffifin. Begitu juga istri yang Mutaffifin. Suami yang Mutaffifin, suami yang hanya menuntut haknya. Istri itu harus memberikan pelayanan total kepada suami. Nah, ya. Kalau kurang sedikit, wah dimarah-marah sama suaminya. Tapi suaminya tidak mau memberikan, ya, menunaikan tanggung jawabnya secara total kepada istri. Itu namanya suami yang Mutaffifin. Begitu juga istri. Ada yang sebaliknya, ya. Suaminya sudah totalitas dalam menunaikan kewajiban, terkadang haknya pun harus dia relakan. Istri sebaliknya. Nah, istri yang lebih mendominasi. Dia kalau nuntut haknya, wah, mati-matian. Pokoknya harus punya rumah, Mas. Kalau enggak punya rumah, saya enggak mau tinggal sama Mas. Nah, ya, barakallahu fikum. Uang belanja itu satu bulan 5 juta. Kalau enggak 5 juta ya sudah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Nah, ya, menuntut haknya. Tapi masalah barakallahu fikum kewajiban ya tidak dia tunaikan dengan baik. Kata suaminya, di rumah saja ya, jangan keluar. Dia keluar ya. Nah, ketemu sama teman-temannya kopdar, kopi darat. Nah, ngobrol di WA kok kurang mantep ini. Kita ketemuan saja. Padahal kata suaminya enggak boleh. Iya, dilanggar. Nah, itu namanya istri yang mutaffifi barakallahu. Nah, curang. Nah, itu banyak di masyarakat. Ya, barakallahu. Terkadang kita pun jatuh di dalamnya, barakallahu. Enggak suami, enggak istri. Allah musta'an wa alitikwan. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, yakni idza kalu lahum tayyib ayyuhum alladziina ba'u ta'aman ba'u ta'ama kailan fa innahum idza kalu linnas aw ba'u 'alaihim syai'an wazana waznan idza wazanu naqasu. Ya, kata beliau maksud ayat ini adalah orang yang kalau dia ya minta timbangan dari orang lain atau orang lain menjual makanan kepada dia yang ditimbang, maka dia meminta dengan timbangan yang sempurna. Nah, tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia menjual untuk orang lain, maka dia mengurangi. Yukhsirun. Mereka ini curang. Haulai, kata beliau, yastawfuna haqqahum kamilan. Mereka ini adalah orang-orang yang menuntut haknya ditunaikan secara sempurna. Wa yunqisuna haqqa ghairihim, dan mereka mengurangi hak orang lain. Itu mutafifi, gambaran secara sempurnanya, yaitu orang yang menuntut haknya ditunaikan secara sempurna tetapi dia tidak mau menunaikan ya kewajibannya yang menjadi hak orang lain dengan sempurna. Fajama'u bainal amrayn, bainas syuhhi wal bukhli. Sehingga al-mutaffifin ini, kata beliau, mengumpulkan dua sifat yang jelek. Nah, asyuhhu dan bakhil. Wa asyuh, kata beliau, fi talabi haqqihim kamilan biduni mura'atin au masamahatin. Syuh atau syahi itu adalah karakter sifat menuntut ya hak mereka secara sempurna tanpa memperhatikan keadaan-keadaan dan tanpa adanya toleransi. Itu namanya syahi. Orang yang syahi itu orang yang kalau kaitannya dengan dirinya pribadi itu gak boleh kurang. Dia gak mau peduli ya. Barakallahu fikum, misal orang ini ada uzur ya atau ada alasan, enggak peduli. Contoh tadi suami ya, barakallahu, dia pengennya istri itu melayani secara total, barakallahu. Pokoknya kalau mau berangkat kerja pagi-pagi sudah ada baju yang digotong, di meja sudah ada secangkir teh sama sarapan ya, sepatu sudah disemir, barakallahu fikum. Pokoknya siap semua. Barakallahu fikum. Dia tidak peduli istrinya sedang sakit atau istrinya lagi barakallahu fikum berduka, ya keluarganya ada yang meninggal, perasaannya bagaimana enggak peduli. Barakallahu fikum. Sehingga pada satu ketika istrinya barakallahu fikum lalai dari hal tersebut, wah dia marah besar. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya orang yang syahih. Dia kalau minta haknya itu enggak peduli urusan orang lain. Pokoknya harus punya saya, harus begini, gak boleh kurang. Kalau kurang, wah dia marah-marah. Geprak meja, barakallahu fikum, na'am, lempar sana, lempar sini. Itu namanya orang yang syahih, gak ada toleransi. Kalau milih dia, jangan kurang walaupun seujung kuku. Kalau ada yang berani macam-macam, wah itu bisa dihajar sama dia. Nah, ini namanya orang yang syahih. Orang yang syah itu seperti itu. Pokoknya kalau punya dia, jangan coba-coba, ya. Megang saja, kalau tidak diizinkan sama dia, marah besar. Ada gak manusia yang seperti itu tipenya? Ada. Ya, barakallahu fikum. Pokoknya kalau punya dia, jangan coba-coba disentuh. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu namanya syahih. Kemudian kata beliau, wal bakhlu wal bukhlu bimani ma yajibu alaihim min itsmamil kaili wal wazni. Sedangkan bakhil, ya, dalam barakallahu fikum artian syariat, itu adalah orang yang menahan sesuatu yang wajib untuk dia tunaikan. Seperti menyempurnakan timbangan dan takaran. Itu namanya bakhil. Orang yang bakhil itu orang yang tidak mau menunaikan sesuatu yang wajib. Itu namanya bakhil. Ya. Nah, barakallahu. Baik. Tidak mau menunaikan zakat padahal sudah kena nisabnya. Sudah satu haul. Tidak mau dia keluarkan. Bakhil. Atau seseorang yang sebenarnya dia mampu untuk melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Naam. Ada semuanya. Tayyib. Ya. Tapi dia tidak mau. Barakallahu fikum. Berarti apa? Bakhil. Ya. Barakallahu fikum. Atau yang semisal dengan itu. Tidak mau bayar SPP sekolah anaknya, ya, barakallahu fikum. Naam. Enggak, sudah satu tahun Pak belum bayar, ya, uang pondok, barakallahu fikum. Itu bukan anakku minta sama maknya, ya. Naam. Urusanku bukan itu. Namanya apa? Bakhil. Padahal anak kandungnya yang mau membayar apa? Uang sekolah anaknya, barakallahu fikum. Bakhil, minta sama ibunya. Naam. Barakallahu fikum. Baik, padahal itu kewajiban dia, bukan istri. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau memang uangnya sudah dia kasihkan kepada istri, tapi enggak, pokoknya uang yang punya dia itu enggak boleh kurang. Karena istrinya kan juga punya usaha, punya bisnis, dia nyuruh bayar SPP istri aja. Ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu namanya orang yang bakhil. Orang yang tidak mau menunaikan kewajiban itu orang yang bakhil. Orang yang tidak mau, iya, barakallahu fikum, haknya dikurangi, nah, barakallahu fikum, tanpa toleransi sedikit pun, itu orang yang syahih, barakallahu fikum. Nah. Wahadhal mithal, kata beliau, alladhi dhakarahu Allahu azza wa jalla fil kaili wal wazni huwa mithalun. Apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang timbangan atau takaran, ini hanya sekedar contoh. Artinya mutaffifin itu tidak hanya terbatas dengan masalah timbang menimbang atau timbang menakar. Nah, fayuqasu alaihi kullu ma asbahahu, sehingga bisa kita kiaskan dengan segala perilaku yang mirip dengannya. Itu apa? orang yang menuntut haknya ditunaikan dengan sempurna, tapi tidak mau menunaikan kewajibannya dengan sempurna. Nah, barakallahu fiik. Fa kullu man talaba haqqahu kamilan mimman huwa alaihi wa man al-haqqa alladhi alaihi fa innahu dakhilun fil ayatil karimah. Sehingga setiap orang yang menuntut haknya ditunaikan secara sempurna dari orang yang memang memiliki tanggungan kepada dia dan menahan ya, hak yang harusnya dia berikan kepada orang lain, maka dia masuk di dalam kategori ayat yang mulia ini, mutaffifin. Nah, amalan sama dia contohnya masalah rumah tangga. Az-zauj yuridu min zaujatihi an tu'tiyahu haqqahu kamilan wala yatahawanu fi syai'in min haqq. Misal kata beliau, seorang suami ingin istrinya itu menunaikan hak sang suami secara totalitas, sempurna, dan tidak boleh sedikit pun dari hak suami tadi diremehkan, dianggap gampang atau bermudah-mudahan. Enggak pengen. Nah, barakallahu fiik ya. Terkait tadi seperti yang saya sebutkan, semua kebiasaan suaminya itu pokoknya jangan sampai ada yang kurang sedikit pun. Ya, misal sepatunya belum ada kaos kaki. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Mami, kaos kakinya mana ini? Gitu ya. Mi, kaos kakinya di mana? Gitu. Padahal kurang kaos kaki. Barakallahu fikum ya. Marah-marah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum. Baik. Ikat pinggangnya enggak ketemu ya. Barakallahu fikum. Ngamuk-ngamuk dia pagi-pagi sebelum ngantor. Barakallahu fikum. Nah, pokoknya kalau punya dia pengennya apa? Enggak boleh sedikit pun ya ada kekurangan. Nah, lakinnahu inda adai haqqiha yatahawanu wala yu'tiha alladhi laha. Tetapi suami ini kata beliau, kalau menunaikan haknya istri, maka dia bermudah-mudahan, dia bahkan tidak memberikan hak istri tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya tadi kiraan masalah baju begitu ya. Mas, baju udah sobek-sobek ini, Mas. Naam. Udah kayaknya malulah kalau mau dipakai, ya enggak layak. Sudahlah deh, jadi istri terus qanaah. Sing sabar. Ya. Nah, insyaallah kalau sabar itu pahalanya besar ya, barakallahu fikum. Dia mudah-mudahan dia kaos kakinya saja belum dipasang di sepatu ngamuk-ngamuk ya. Istrinya barakallahu fikum baju sudah compang-camping sobek-sobek disuruh sabar, barakallahu fikum. Nah, tiap minggu dia kalau gajian belinya baju kaos yang baru. Nah, itu pun enggak mau yang kelas pasaran-pasaran paingan atau barakallahu fikum bagian ya. Dia maunya beli di distro ya. Nah, barakallahu fikum. Kelas-kelas 500-an ribu itu harganya satu helai, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Baik, itu suami mutaffifin. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa ma aktsara ma tashin nisa min hadza at-tirazi min al-azwaj." Kata Syekh, beliau pengalaman. Betapa sering dan banyaknya para istri-istri yang mengeluhkan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dari perangai suami-suami yang seperti ini, kata Syekh. Wal iyadzu billah, hanya kepada Allah kita meminta perlindungan, ya para ulama. Lebih seringnya itu kaum hawa. Walaupun kita tidak menafikan, ada juga kaum hawa yang mendominasi suaminya. Nah, tapi lebih sering apa? Suami yang berlaku apa? Mutafifi. Nah, karena dia punya perangkat-perangkatnya. Power dia kuat, ya kan? Laki-laki, lanang. Perempuan lemah. Uang ya dia yang pegang. Nah, istri barakallahu fikum, dia hanya menerima. Jadi semena-mena. Nah, tapi terkadang keadaan itu terbalik, ya. Power lebih kuat istri, istrinya karate sabu hitam. Nah, suaminya enggak punya ilmu bela diri, ya. Baru istrinya alis yang angkat sedikit sudah gemeteran suaminya. Nah, karena pernah sekali coba-coba patah tangannya. Barakallahu fikum. Jadi powernya kalah, takut sama istrinya barakallahu fikum. Nah, baik, tapi jarang. Ya, lebih sering, bagaimana kata beliau, beliau sering mendapatkan pengaduan-pengaduan dari para istri-istri yang perilaku suaminya seperti itu. Haitsu, kata beliau, inna katsiran minan nisa yuridu minha az-zauj an taquma bihaqqihi kamilan. Kata beliau, dari sisi sering sekali, ya, dari wanita itu mendapati suaminya ingin sang istri menunaikan hak suami dengan sempurna. Lakinnahu huwa la yu'tiha haqqaha kamilan. Tapi suami tidak mau menunaikan hak istri dengan sempurna. Rubbama yanqusu atau yunqisu aktsara haqqiha, ya, minan nafaqah wal usra bil ma'ruf wa ghairiha. Dan seringnya kata beliau, ya, para suami-suami tadi mengurangi begitu banyak haknya istri. Jadi bukan hanya 1-2 poin, tapi banyak poin kekurangan itu. Nah, seperti masalah nafkah, ya, tadi sandang, papan, pangan, kebutuhan primer, belum yang perhiasan atau kosmetik, enggak. Ini masalah primer saja barakallahu fikum, ya, tidak dengan baik ditunaikan. Sandang, papan, pangan, ini belum bicara kosmetik, perhiasan barakallahu fikum. Nah, tadi, iya, masalah uang belanja barakallahu fikum. Nah, dia traktir temannya satu kali makan 500.000, santai aja. Ya kan? Nah, sering traktir teman-temannya, apalagi kalau sudah ada dapat proyek gitu, ya. Kalau sudah gajian, wah itu traktir teman-teman. Nah, tapi istrinya sama anak-anaknya, "Mas, beliin bakso yuk." Iya, ya. Pengen bakso nih anak-anak. Sudahlah, itu aja makan yang di rumah itu, ya. Nah, jangan mendidik anak banyak jajan, nggak bagus. Nah, padahal dia, masya Allah, ya, keluar 100.000 untuk beli bakso itu saja beratnya amit-amit. Nah, dia traktir temannya 500.000, ya, biasa aja. Banyak kan suaminya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Masalah nafkah itu belum jadi masalah, barakallahu fikum, pakaian. Iya. Nah, dia tiap bulan beli baju kaos, beli baju kemeja, beli sepatu, barakallahu fikum. Nah, itu pun enggak mau yang ecek-ecek, ya. Tapi istri barakallahu fikum minta beli baju, wah, pinter dia alasannya barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, begitu juga rumah barakallahu fikum, ya. "Mas, ini sudah bocor, ini sudah ini, banyak ini, ya. Kompornya sudah masalah di sini, di sana, barakallahu fikum." Sudahlah, sabar, ya. Nah, insyaallah kan Allah datangkannya lebih baik, barakallahu fikum. Nah, dia motornya baru gores sedikit sudah ganti spare part, barakallahu fikum. Nah, ya. Mobilnya baru barakallahu fikum. Nah, itu sedikit, ya, ganti spare part. Nah, giliran masalah rumah barakallahu fikum, suruh sabar-sabar orang rumah. Nah, apa enggak gemes itu istrinya ya? Nah, gemes dia suami kayak gitu, barakallahu fikum ya. Ya ganti spare part motor, spare part mobil itu uang 1 juta, 2 juta biasa ringan keluar. Tapi perbaikan rumah, wah. Baik, sulitnya barakallahu fikum. Nah, itu contoh. Begitu juga kata beliau masalah usyrah, masalah pergaulan. Nah, barakallahu fikum. Baik, dia pengen istrinya itu berlaku lemah lembut kalau ngomong sama dia, ya barakallahu fikum, lembut, santun, tapi dia sama istrinya ketus. Nah, barakallahu fikum. Juga sama. Baik. Inna kata beliau zulman nas asyad min zulmil insani nafsihi haqqillah. Perlu dicatat baik-baik ya, khususnya para suami dan para istri. Kata beliau, kezoliman kita kepada manusia itu lebih berat daripada ketika kita menzolimi diri kita terkait dengan hak Allah. Ketika kita melakukan dosa, yang dosa itu kaitannya kita dengan Allah, itu lebih ringan ketika kita barakallahu fikum melakukan dosa yang kaitannya itu dengan manusia. Nah, karena disebutkan mereka kaidahnya, karena kezoliman kita berkaitan dengan hak Allah itu dibangun di atas perkara al-musamah. Artinya peluang untuk bisa diampuni dan dimaafkan itu besar. Yang penting kita tulus. Ya kan? Ya enggak? Allah tuh gampang. Kalau penting kita tulus, tobat, ya Allah, enggak lagi ya Allah. Istighfar. Gampang. Selesai. Tapi kalau sama manusia, kadang kita sudah tulus, sudah kadung sakit hati, enggak dimaafkan. Ya enggak? Nah, istri misal kita udah, oh maaf nih ya, nggak lagi ngulangi nih ya, istri sudah kadung sakit hati, repot ya untuk mendapatkan kemaafan dan keridoannya barakallahu fikum. Nah, bisa memakan jangka waktu yang lama barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau, jadi hati-hati. Kezoliman kepada manusia itu lebih berat pertanggungjawabannya daripada kezoliman kita terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna zulmal insan nafsahu fi haqqillahi tahtal masyiati idza kana duna syirki. Karena kezoliman seorang insan untuk dirinya terkait dengan hak Allah itu dibawa kehendak Allah. Kalau masih dibawa standar syirikan. Insya'allahu ghafara lahu wa insya'a aqabahu alaih. Kalau Allah berkehendak akan Allah ampuni, dan kalau Allah berkehendak yang lain maka akan Allah hukum. Nah, lakinna haq qal adamiyin la budda kata beliau ayyuwaffa. Tetapi kalau urusannya kaitannya dengan haknya Bani Adam maka harus ditunaikan. Dari sudut inilah barakallahu fikum sebagian mereka menafsirkan pernyataan sebagian para ulama yang mengatakan tidak ada tobat bagi pembunuh. Jadi orang muslim yang membunuh muslim yang lain itu tobatnya tidak diterima. Dari sisi ini. Maksudnya bagaimana? Karena kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang membunuh itu maka dia harus berhadapan dengan tiga pihak. Bertanggung jawab dengan tiga pihak. Yang pertama dia harus bertanggung jawab kepada Allah. Dia telah melanggar aturan Allah. Tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lain tanpa hak. Yang kedua, dia harus bertanggung jawab berhadapan dengan keluarga pihak yang dibunuh, ahli warisnya. Yang dua ini masih bisa bah, barakallahu fikum, masih bisa bah ditangani. Kalau Allah tinggal taubat, nasuha, benar-benar tulus, ya, akan diampuni oleh Allah. Yang kedua terkait dengan hak ahli waris, tergantung. Kalau mereka mengatakan dia, ya sudah ganti rugi 100 ekor unta misal, ya, barakallahu fikum. Atau pihak keluarga mengatakan enggak, kisos, dibunuh, ya, barakallahu fikum. Atau pihak keluarga mengatakan ya sudahlah, dimaafkan, selesai urusannya. Ya entah dia dikisos, atau dia harus membayar ganti rugi, atau dia dimaafkan, selesai. Tapi untuk orang yang dibunuh, gak bisa. Di akhirat nanti, ya gak? Karena dia kan sudah mati orangnya, gak bisa menyelesaikannya di akhirat. Nah, urusannya apa? Sampai akhirat. Makanya disebutkan dalam riwayat, nanti pihak yang dibunuh itu membawa kepalanya di pengadilan akhirat. Ya Allah, si fulan telah membunuh aku tidak dengan alasan yang benar. Nah, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Nah, gimana? Itu yang membuat seorang apa? Nyangkut. Ya. Nah, berat pengadilannya, barakallahu. Baik. Dan nanti akan digambarkan oleh beliau sisi berat yang lain, barakallahu. Nah, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tu'addunal muflisa fikum. Rasul bertanya, menurut kalian orang yang bangkrut itu siapa sih? Qalu al muflis fina man la dirhama indahu wala mata. Para sahabat mengatakan, Rasul, orang yang bangkrut, krut-krut itu adalah orang yang tidak punya uang dirham, tidak juga punya barang-barang yang lain. Itu baru bangkrut. Ya. Nah, sudah uangnya disita semua, hartanya semua. Itu orang yang bangkrut, Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal. Rasul mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku adalah seseorang yang datang pada hari kiamat nanti dengan kebaikan yang banyak seperti gunung. Ya, berarti menunjukkan ini orang-orang apa? Baik, kebaikannya seperti gunung. Nah, ya, sedekahnya, zakatnya, sholatnya, puasanya. Jadi ibadah-ibadah mahdha, ibadah-ibadah yang bersifat urusannya vertikal, bagus orangnya, top. Nah, sholat lailnya bagus, mantep. Ya, seperti gunung, barakallahu fikum. Nah, sahibu sunnah dalam ibadah-ibadah seperti ini. Semangat. Nah, barakallahu fikum. Faya'zi wa qad zalama hadha wa syatama hadha wa boroba hadha wa akhada mala hadha. Tapi ternyata orang ini juga datang dengan membawa kezoliman. Dia menzolimi orang ini. Ya, pernah mencela si fulan. Pernah menghajar si Alan. Ngambil hartanya si fulan. Ya, artinya dia hubungan ke atas bagus. Tapi hubungan horizontal, hubungan hablum minannas, buruk. Itu orang yang muflis kan? Ya, sama orang tuanya enggak bagus, sama tetangga enggak bagus, sama ikhwan yang enggak bagus. Orang ini. Tapi ya tadi masalah ibadahnya kencang. Tapi masalah hubungan dengan sesama banyak kasus ini orang. Nah, barakallahu. Maka kata Rasul, barakallahu fikum, fayukhadu hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Baik, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyukdiya ma'alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi summa turiha finnar. Sehingga kebaikan yang segunung tadi diberikan kepada si fulan yang dia zalimi, diambil lagi sampai barang lafing kata Rasul. Kalau masih banyak yang dia zalimi, saking banyaknya ya, yang segunung tadi ludes, masih ada utang kezoliman lain, maka diambil kesalahan orang yang dia zalimi tadi diberikan kepada dia. Nah, ya, kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih bisa bangkit lagi. Banyak ceritanya ya kan, orang-orang yang tadinya bangkrut total sekarang jadi orang kaya raya lagi. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau di akhirat enggak bisa ya, sudah habis, enggak ada kesempatan. Ya enggak? Nah, makanya Rasul itu sebelum meninggal sering sekali mengingatkan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman. Kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Nah, baru intinya ya, barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan ya, khususnya terkait dengan ketika kita menunaikan haknya orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.